بل ارض مهمه رحم الله نظر قال في كيلا يا هذا مكو فقال عن اسم الرحمه دمارا قال دين الله سبحانه وتعالى فحجر قلبوه وكتب الحمد كنفك دنكم رم صوت مره منكم في حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فلا تنبذي أقل لما تغلال ملك الصلاة والسلام جاءت فنبق نبع الجنة كل دون ولما رغلال ملك الصلاة والسلام كقوانا تقب نبع حلقه وما تيده من بعد كخر مقاطعية تتعرف السر لا للسر ولكن لتوكيده فمن لا يعرف السر من الخير يبحثه وتعند بالبنهم وناسي يا وربن فيا عند بنهم في مؤمنا بنهم نوايا جد بنهم كدن هل تجد الحمدك فناسي يا تغذب لك هل تتحاسى وقلب كرم أنا بنهم فينا إلى kamu akan dibunuh kita bunuh oleh negara yang ada. Ada kenalan teman. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan dibunuh. Barulah dan Adam. Kebunuh yang wajar dan jurnal. Hari Nuh di Tuhan dan Nuh di Tuhan tak. Nuh di Tuhan dan Wajib Nuh di Tuhan ayat. Sungguh. Kita bawa nanti kembali nafkah pada kami. Mereka nafkah dia dengan bantu ada mahu. Hai tuan aku jurno. Mereka bawa satu hati lain dengan kau jangan berhala lagi. Sungguh kalau kami ya hati om. Mereka jurno bawa apa? Jika anda dengan kau ya jurno hala lagi dengan kau jangan kau jangan berhala lagi. Kanwa, di mana luar, kenapa hamalan? Luar betapa jujur hamalan, kan juga terlibat dengannya. Kenapa teman, salah dengan mungkin tu? Kamu kau sendiri kerana Allah Subhanahu Wataala tak terlibat, bukan kamu hati. Kalau yang luar itu tak boleh tahu atau tahu itu, namun mungkin dia yang pun tidak terlepas. Luar Allah Subhanahu Wataala sendiri makan banyak orang yang mungkin dia tidak ada ujian yang orang mak atau kamu mungkin dia itu luar. Jadi kalau bagi anda, nomor yang luar nama orang kita. Kala kullu mumutawun kuyidan Juna mariki jidiri Jidiri kita jidibani adamu marito Kullu kumna marikiri jidiri Nyatawun kubotun kuyidiri bani adamu Dimana nyatawun kubotun kuyidiri kullu itu Jidiri kita jidibani adamu marikiri Walihuna jirajale Asdahwa Nyatawun marikiri Cuma baru tadi hari kita ada istighfar. Cuma baru tu. Jangan lepas cuma tadi jadi lagi murah tu betul istighfar. Betul baru. Mungkin cuma baru hari. Kita melihat orang kata melihat dengan ilmu nafsu. وَمِنْ أَوَّلِ فَجَارًا فَبَنِي آدَمَ أُمْ شُوْتِنَ مُوَقْدُ الْقُرْآنِ وَإِذَا رَسْتِنَ مُقُوْتِنَ مُعَنَّ الْوَقْدُ الْقُرْآنِ لَا تَوَجِدُ فَلَا مِنْ جِبَرْنِ مُقَالِ بَنِي آدَمَ مِنَ مَرِ غَرِيلَ لَحَيْرِ قُرْآنَ في أولئي الآمن مُقَالِ غَرِيلَ إِنِّنَوْا لَا أَقْمَعَ فَجَانِ Kalau mumbai murah saja, oleh nata mukhana menyamu gorokala kohendi, kata menyamu gorokala kohendi pada kita. Kullu tiada merasa mabah di mana, siap siap siap, diwar diwar sahaja, betul diwar di mana, ketiga. Kejirin sikoto alamu diwipo minyama sikoto kita ulubo minyama ini tak kononeto kolea lalu sirobon kami nyetan kata nyali simpan kota timun muda ini kolea lalu orang tetapa diri alamu kemarin kita berpengaruh murah timun ya sabar dia langgar Lamai jero, lamai hari jero mudah. Kalau mudi kalau tak ada hati, ini apa mah? Muka aja lah. Akan tahu kamu berapa. Masa tu, tu muka lagi. Aku tu nama lagi. Nama lagi. Kalau pun jero jero ini hari kerja utara, untuk berhari sulit. Kau kau ni apa? Kalau tak tahu apa, saya. Bani Adam anaknya jana hati itu dijilbabkan. Hatta ini, hatta ini, hatta ini, hatta ini, hatta ini dijilbabkan. Dia berbala di bawah berakhir. Ia. Hatta memutarkan kuat. Memutarkan itu, kerana itu. Malu lah. sehingga narai asli mana makhluk Nabi begitu ya tapi ada lain bisa semati al-muhlika semati salat al-muhlika pun wa salat al-muhlika ini ada lagi hadis al-nalika al-muhlika al-imam al-tazah serta al-tarbib wa al-tarbib al-imam al-mundiri serta al-su'ab al-imam al-imam al-tayhati saya juga masuk Abu Na'im di kuliah di Tawziya wa Tawad Abdul Afiyah Ustaz Al-Albani Fatih Islam Jemaatul Al-Hadid Jemaatul Al-Hadid Jemaatul Al-Hadid Jemaatul Al-Hadid Jemaatul Al-Hadid Jemaatul Al-Hadid Jemaatul Al-Hadid Jemaatul Al-Hadid Jemaatul Al-Hadid Jemaatul Al-Hadid Jemaatul Al-Hadid Jemaatul Al-Hadid Jemaatul Al-Hadid Jemaatul Al-Hadid Jemaatul Al-Hadid Jemaatul Al-Hadid Jemaatul عبد الله بن ابي اوفى كما في رواه من لاد النماط صلاه المغلقات وصلاه المجيات كما في اما صلاه المغلقات كما في تصف المضام وهوى المتبع فاجاب المرء بنفسه المرء كبير فتح الكتاب Semasa amat salah berdunia, semasa kekasihan Allah di sisi wal-alamiya. Wal-fadlu, sil-fakri wal-rina, wal-amdu sil-ghobani wal-rina. Semasa kotati hal kata Bani Adam, kotati danna kata Bani Adam. Masyarakat Allah SWT, Fahm, Indi, Dantai, Fahm, Al-Qaidi, Al-Qaidi, Semasa arah itu, kecuk pun muka. Wajah yang arah kubu. Dengan Allah SWT menjadi Al-Muhadirin wal-Anfar wal-Ladina jauh min ba'dihim ha'u bayi wa'inu wa'istiruna ala al-kutuhim wa'lawkana bihim khatafa Qul wa man yuha suhanatihi fa'ulaita umul muslimkum Iran, jika imanmu acuh hamat sihi, faulah nabuul muslimun, wa man lam yuqacuh hamat sihi, ha faulah tamam. Nabi tanya kurang mutasi. Jika berangka topta, berangka ku muta, ko berangka ku topta ku. Di atas wajib nabi ada koyak cinta mu enon dengan cara dalam wajib memukul. Jangan buka. Kalau segala orang ada di sana sembara, jangan nafsu ada tetap pakai cinta. Sebab tuan Allah dalam fakara asya alaih. Sebab nafsu terbukulah itu. ولكن حتى عليكم الدنيا تفتح عليكم فكبنا فتوها كما كنا فتوها فتبلغكم كما أحلقكم فما سوانا فهو تفتنا لكم آمن الله في هذه الأمر فبعدنا قدتا لكم جبكم أبنا نقصي في الوضع للجوهر Ha adalah hal jiran, hal jiran hati dan berkurungi bulan. Sebab itu oleh para ulama kami, kami berjanji, anak kami jadi bulan yang berkah. Ibu bapa anak kami, bapa kami jadi jadi nama kami. Sahabat tentang walaupun kita berada, ibu bapa jadi nama kami, kau pun Jadi setiap ibu bapa ada orang kepuli di mana kami berada, baru tak baik ini apa abad pelan nak betul kumpul kum warabi yang baru baru dimulai dari ini. Jika anda kalau betul kumpul kum sesama saudara, warabi yang baru baru dimulai dari ini. Jika anda kalau betul kumpul kum sesama Kah, sehari berlalu, nyata-nyata, مرتبة جبت لغلا رياض المدينة يقول أنا بجبت وطنتي ونبي الدنيا كاربا لغا من أبا مرد كاربا لكي قل لنا أنا حالي ولا جوز قال لنا نبدا من جوز قولنا صلى يا محمد الجلال اللي مون جوز بيا حرم كنا من نوالي جوز لنا نقول إسفاق وحرم وإذن بلغا يجبين لنا فجوز لنا فقور Kau

ومن النفوس هو الخفاف ومن الخبر فجميع ما في الحمد لله فيها. Thank you. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يومئذ يرى مماته فيرى على ذلك إسلام من حتى يكبر دون هوى مبتدع. فجبروا منه حرم الله وموت حرم giunto dai nati porta terra a sette, aveva domandato di guarire, tutto da voi. E non hanno fatto nulla nemmeno. E non hanno fatto nulla di nuovo. Si stanno in Europa e lavorando in altri, si rimasto. Io l'ho giunto. Ma quando la mano della gente, non mi chiedo quello che era tutti i giangoli, ma quando la mano della gente, la gara di amore per il mio re, ma quando il giorno di gara non mi trovava per la vita, era giorno di realtà. Sarebbe tutti, ma dato che ho anche una cosa di me. Ma guarda tanto che lì, mi sono in barca fuori. Io sono in barca fuori. Se tu vuoi andare, ora non ti dico capo. Non è vero. Mangiare una cosa, sai la domanda da avanti? Da avanti, se mangi la mia prima cosa, senza che hanno un po' la cosa da avanti, non lo vedo. Mangio la mia cosa, poi non lo vedo, poi la mia cosa. Ma non posso fare di fare, niente mangio la mia cosa, ma se la mangio la mia cosa, se mangi di nuovo la mia cosa, metto le occasioni muri, anche i barati, già da di là, in quanto a barati, vuoi comune di tutti, quelli che è vero che, potessi tu muovere per tanto un uomo, io ho mandato un chiaro, ma quando tu qua torna per un po' per un po' per un po' per un po' per un po' per un po' per un po' per un po' per un po' per un po' per un po' per un po' per un po' per un po' per un Thank tahu kondisi ini. Dengan kongkong orang wana asing di rumput tak peniwet. Dia berusaha di peniwet. Waktu itu menunggu, di sini di mata apa ada? Mata asing di rumput seolah. Kalau sekarang wakil itu di rumput. Kalau kita berusaha. Kalau wakil itu berusaha, berusaha di kawasan. Berusaha di kawasan, berusaha di kawasan, berusaha di kawasan. Illa ini yang harus kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.